السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء آيات 57: mereka yang diseru sedang mencari jalan kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, mana yang lebih dekat? Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Fi hadhihi al-ayah dzakara ثلاث مقامات أو المقامات الثلاث، ألا وهي يبتغون إليه الوسيلة، mencari jalan kepada Allah. Tanda apa ini? Orang yang ingin dekat berarti cinta. Orang yang cinta pasti ingin dekat. Ini mencari jalan kepada Allah SWT, berarti mahabbah. Baik. Yang kedua, yarjuna rahmatahu. Yang ketiga, wa yakhafuna azabahu. Idzan fi hadhihi al-ayah thalath maqamat. Maqam al-awwal المحبة، ومقام الثاني الرجاء، ومقام الثالث الخوف. ثلاث مقامات: مقام المحبة، ومقام الرجاء يرجون رحمته، ومقام الخوف. الحب وابتغاء القرب إليه، محبة karena dia mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa tawassul ilaihi bil amal salihah, dan bertawassul dengan amalan-amalan yang salihah agar dekat dengannya. War raja wal khauf yadul ala anna ibtigha al wasila amrun zaidun ala raja'ir rahmah wa khaufil adzab. Berarti pengin dekat dengan Allah itu amrun zaidun, itu perkara yang lebih dari sekedar takut, yang lebih dari sekedar harap, lebih dari sekedar rasa harap, lebih dari sekedar rasa takut. Pernah disampaikan ucapan seseorang ulama, orang yang beribadahnya hanya karena takut itu ibadahnya para budak-budak hamba sahaya. Tahu budak ya? Budak belian, hamba sahaya. Kenapa dia taat? Karena takut sama majikannya. Kalau berani langgar akan dipukul, dicambuk dan sebagainya. Baik. Kalau beribadahnya hanya dengan raja, dengan harapan diberi pahala, maka itu ibadahnya para pegawai. Kenapa mereka rajin bekerja di pabrik-pabrik? Hah? Kenapa? Nunggu bayaran. Nunggu bayaran. Pengen dibayar. Yang pertama dan kedua, apakah mereka punya cinta? Budak hamba sahaya, apakah cinta pada tuannya? Belum tentu. Iya kan? Dia taat, taat, taat, taat. Karena takut sama majikannya, bukan karena cinta. Demikian pula pegawai-pegawai di pabrik-pabrik yang masya Allah rajin bekerja, berangkat jam 7, pulang sore jam 5. Apakah cinta sama bosnya? Enggak. Kebanyakan tidak. Bahkan banyak protes mereka. Minta naik gaji. Hah? Demonstrasi. Naik gaji, naik gaji. Bahkan mengkritik dengan sekian macam kritikan-kritikan. Tapi mengapa mereka rajin bekerja? Karena ingin dibayar. Berarti ibadah hanya dengan raja, ibadahnya muwadhdhaf, pegawai. Ibadah hanya dengan khauf, ibadahnya abid, hamba sahaya, budak belia. Adapun seorang mukmin beribadah kepada Allah dengan salasa maqamat, dengan tiga maqamat. Ada rasa cinta, yang karena cintanya dia mengharap untuk bisa dekat dengannya, untuk bisa mendapatkan ridhonya, untuk bisa mendapatkan kebaikannya. Karena cintanya, maka dia takut jangan sampai Allah murka kepadanya, khawatir jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyiksanya, mengadabnya, atau menjauhkannya. Sehingga al-mahabbah wal-raja wal-khawf tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Wa minal ma'lumi qat'an annahu la yatanafas illa fi qurbi man yuhibbu qurbahu. Sudah diketahui secara pasti, secara tegas, tidak mungkin orang berlomba-lomba untuk bisa dekat kecuali kepada yang dicintainya. Wa hubbu qurbihi tab'un li mahabbati dzatihi. Dan sukanya dia untuk dekat, hubbu qurbihi, sukanya dia untuk dekat kepadanya, tabaun, ngikut kecintaan pada zatnya. Karena cinta kepada zatnya, maka dia ingin dekat. Mengapa dia ingin dekat? Mengapa dia suka dekat? Karena cinta. Bal mahabbatu dzatihi aujabat mahabbatal qurbi minhu. Bahkan kecintaan pada zatnya mewajibkan, mengharuskan dia untuk suka, untuk dekat dengannya. Baik. Wa indal jahmiyati wal mu'attilah. Adapun menurut Jahmiyah dan menurut para penolak-penolak sifat, maka nadzalika kullih syai. Bagi mereka semua itu enggak ada. Semua yang dibahas oleh kita dari kemarin sampai hari ini, laisa bi syai. Enggak ada apa-apanya. Mengapa? Fa innahu indahum la taqarrub dzatuhu. Syai. Wala yaqrab min dzatihi syai'. Karena Jahmiyah dan Mu'attilah menyatakan enggak akan bisa mendekat dengannya sesuatu pun, dan dia juga enggak akan dekat dengan apapun, dengan sesuatu pun. Maka percuma menurut mereka, ibadah apapun enggak jadi dekat, tidak ibadah bagaimanapun tidak jadi jauh. Mengapa? Karena mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala mendekat atau jauh. Wala yuhibbu li dzatihi wala yuhibb. Demikian pula wala yuhibbu li dzatihi wala yuhibb. Karena menurut mereka Allah tidak bisa dicintai dan enggak bisa mencintai. Terus untuk apa pembahasan kita hari ini? Untuk apa pembahasan kita sejak kemarin? Dan untuk apa bab yang sedang kita bahas? Yaitu bab menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena para penolak-penolak sifat menganggap bahwa Allah tidak memiliki cinta, tidak bisa mencintai dan tidak bisa dicintai. Na'udzubillah minadh-dhalal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Fankaru hatal qulub. Mereka mengingkari hidupnya hati, mengingkari kehidupan hati. Wa na'imil arwah. Mereka juga mengingkari kenikmatan rohani. Dan mereka mengingkari bahjatun nufus, bahagianya jiwa. Wa qurratal uyun. Mereka juga mengingkari adanya ketenteraman hati, kesejukan mata. Wa a'la na'imid dunya wal akhirah. Dan mereka mengingkari setinggi-tinggi kenikmatan di dunia dan setinggi-tinggi kenikmatan di akhirat. Apa setinggi-tinggi kenikmatan di dunia? Hah? Iman. Setinggi kenikmatan atau setinggi-tinggi kenikmatan di dunia adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan Allah, semakin bahagia. Setinggi-tinggi kenikmatan di akhirat apa? Hah? Surga? Yang lebih dari surga? Emang ada? Ada. Yang lebih dari surga. Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa dengan kenikmatan surga. Mereka lupa dengan kenikmatan surga. Sampai ketika Allah tutup kembali hijabnya, maka mereka kembali bernikmat-nikmat dengan surga sambil rindu kapan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti barakallahu fikum, yang paling tinggi di akhirat, a'la na'imin fil akhirah liqa'a rabbi, yang paling nikmat di akhirat pertemuan dengan Rabbnya, memandang wajah Rabbnya. A'la na'imin fid dunya. Apa a'la na'imin fid dunya? Hah? Naam, qurbu, dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti barakallahu fikum, kedua-duanya kenikmatan batin. Sahih? Kedua-duanya kenikmatan batin, kenikmatan arwah, kenikmatan jiwa, kenikmatan hati, ketenteraman. Yang pertama, yang paling nikmat di dunia adalah ketika bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nikmat badan apa nikmat jiwa? Kita enggak ingkari makanan lezat nikmat. Pakaian yang bagus nikmat. Kita enggak ingkari tamasya melihat pemandangan yang bagus nikmat. Nikmat yang dipandang mata, nikmat yang didengar oleh telinga, nikmat yang dirasakan oleh lidah, makanan dan minuman lezat. Tetapi yang lebih dari itu, yang lebih nikmat, lebih nikmat, lebih nikmat, tiada tandingnya adalah apa yang ada dalam qulub, di dalam hati. Ketentraman, ketenangan, kesejukan. Karena dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau bukti? Orang yang gelisah, orang yang tidak tenteram, orang yang stres, hatinya bisa makan nikmat? Tidak bisa. Walaupun makanannya lezat. Walaupun makanannya lezat. Bisakah minum dengan nikmat? Tidak bisa. Apapun dari kenikmatan-kenikmatan zahir tidak akan dirasakan lezat nikmat kalau hatinya sedang tidak baik. Kalau hatinya sedang sakit. Barakallahu fiikum. Sekarang dibalik. Kalau hatinya bahagia, hatinya tenteram, hatinya dipenuhi ketenangan dan ketenteraman karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Minum air putih lezat, nikmat, segar. Masya Allah, alhamdulillah, nikmat. Iya kan? Makan dengan tempe, tempe hitam, ya nikmat. Kalau hati sedang tenteram, kalau hati dalam keadaan bersyukur pada Allah, akan terasa nikmat. Berarti inti dari kenikmatan dunia adalah na'imul qulub. Inti dari kenikmatan di dunia adalah na'imul qulub, kenikmatan hati, halawatul iman, na'imul arwah, kenikmatan rohani, bahjatun nufus. Tayyib. Di akhirat apa yang paling nikmat? Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala atau pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhwanu dina a'azzakumullah. Disebutkan mereka lupa dengan kenikmatan surga. Kenikmatan surga apa? Keindahan, kenikmatan, buah-buahan, bidadari-bidadari dan sebagainya, iya kan? Semuanya zahir, semuanya pada jasad yang bisa dimakan, bisa dirasakan di lidah, bisa dipandang, bisa telinga, semuanya. Tetapi memandang Rabbnya adalah qulu, kenikmatan hati. Kembali berarti di dunia dan di akhirat yang paling nikmat adalah na'imul qulub atau kenikmatan rohani. Barakallahu fiikum. Sedangkan kaum mu'attilah, Jahmiyah, para penolak-penolak sifat mengingkari adanya liqa'a rabbi, diingkari. Mengingkari Allah bisa dekat, diingkari juga. Berarti mereka mengingkari kenikmatan yang paling tinggi di dunia dan di akhirat. Iya kan? Lihat barakallahu fiikum. Walidzalika dhuribat qulubuhum bil qaswah. Oleh karena itu mereka para mu'attilah dan para jahmiyah ditimpakan di hati-hati mereka kekerasan hati. Wa dhuriba dunahum wa dunallahi hijab, dan dibentangkan antara mereka dengan Allah hijab, penghalang. Ala ma'rifatihi wa mahabbatihi, penghalang untuk mereka bisa mengenalinya untuk mereka bisa cinta kepadanya, untuk mereka bisa dekat dengannya, terhalang oleh akidah mereka sendiri yang rusak, terhalang oleh pikiran mereka sendiri yang rusak, terhalang oleh kebodohan mereka sendiri. Fala ya'rifunahu wa la yuhibbunahu, maka mereka tidak bisa mengenalinya, maka mereka tidak bisa pula mencintainya. Iya kan? Dari mana datangnya cinta? Hah? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Di sini pembahasannya, dari mana datangnya cinta? Dari ma'rifah. Dari ma'rifah. Dari pengenalan yang ada di dalam hati. Kalau enggak kenal, bagaimana mungkin akan cinta? Tak kenal, maka tak sayang. Saya cinta dia, saya suka dia. Kenapa? Kamu tahu dia? Enggak tahu. Tahu wajahnya? Enggak pernah lihat. Tahu akhlaknya? Enggak pernah juga. Loh, ya terus bagaimana bisa cinta? Enggak mungkin. Setelah kamu tahu sifatnya, ciri-cirinya, akhlaknya, perbuatannya, semuanya, lama-lama tumbuh cinta karena ma'rifah. Dari mana datangnya cinta? Dari ma'rifah. Barakallahu fikum. Bukan dari mata. Kalau dari mata, siapa yang bisa melihat Allah SWT? Dari pengenalan. Kalau dari mata turun ke hati, itu bukan datangnya cinta, datangnya syahwat. Datangnya syahwat. Melihat wanita yang begini-begini, wah, terus senang. Kamu gak tahu akhlaknya dia, kamu gak tahu perangainya dia. Kalau kamu tahu perangainya, busuk, menjijikkan. Iya kan? Berarti apa tadi yang kamu sukai? Syahwat. Barakallahu fiikum. Kita tidak sedang bicara syahwat, kita bicara mahabbah, kita bicara cinta yang benar-benar cinta murni, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang enggak kenal Allah, bagaimana mungkin akan cinta? Begitu mengenali Allah Arhamar Rahimin, begitu tahu Allah Ghafur Ar-Rahim, begitu kenal Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Mujib As-Sailin dan seterusnya, semakin cinta, semakin cinta, semakin cinta. Iya kan? Berarti dengan mengenali sifat-sifat Allah, orang semakin cinta. Sekarang yang sedang kita bahas, Mu'attilah, para penolak sifat, dari Jahmiyah, Mu'tazilah, dan pengikut mereka. Bagaimana mungkin mereka akan cinta kepada Allah kalau semua sifat-sifatnya ditolak? Allah tidak mungkin punya sifat ini, Allah tidak mungkin punya sifat itu, Allah tidak mungkin punya sifat ini. Di semua sifat-sifat ditolak oleh mereka, termasuk sifat mencintai dan sifat dicintai. Bagaimana mungkin kita berharap kecintaan Allah kalau menurut Mu'tazilah Allah enggak bisa cinta? Bagaimana mungkin kita ingin dicintai oleh Allah kalau dikatakan bahwa Allah tidak bisa mencintai? Padahal ayatnya sangat jelas, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan pada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah, niscaya Allah akan cinta pada kalian. Dan berapa ayat yang menyatakan innallaha yuhibbul ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allah cinta kepada orang yang bertakwa dan berbuat ihsan. Berapa ayat Allah katakan bahwa Allah mencintai? Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanul marsus. Itu juga cinta. Allah mencintai hamba-hambanya yang berjuang di jalannya. Allah mencintai, Allah mencintai. Banyak dalam Quran, tetapi ditolak oleh Mu'attilah. Tidak dipercaya oleh Mu'tazilah. Tidak dipercaya oleh Jahmiyah. Bagaimana mungkin mereka akan bisa mencintai Allah kalau mereka menolak semua sifat-sifat Allah? termasuk sifat mencintai dan sifat dicintai. Ikhwan fillah na'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa antum ikhwan at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini akhirnya mereka terhalang. Fala ya'rifunahu wa la yuhibbunahu. Mereka enggak bisa mengenalinya dan enggak bisa mencintainya. Wala yadhkurunahu, tidak menyebutnya, illa inda ta'tili asma'ih, tidak menyebut Allah kecuali ketika menolak sifat. Tidak menyebut Allah, tidak berzikir pada Allah kecuali ketika menolak sifat. Allah tidak begini, Allah tidak begitu, Allah tidak begini, Allah tidak begitu, baru disebut tuh Allah. Selebihnya enggak pernah berzikir. Adapun muslimin berzikir subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Berzikir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berzikir alhamdulillah, alhamdulillah. Berzikir subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Mereka enggak, Allah enggak menempati tempat. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di pinggir, tidak di mana-mana. Sabbihisma rabbikal a'la, kata Allah dengan perintah, sabbihisma rabbikal a'la, pujilah Allah yang maha tinggi. Kok enggak mau? Ini para penolak sifat. Allah menyuruh kita untuk bertasbih, memuji Allah yang maha tinggi. Mereka mengatakan sabbihisma rabbikal asfal, maha suci Allah yang maha rendah, di bawah, menyatu dengan makhluk, menyatu dengan manusia, menyatu dengan pohon, menyatu dengan, astagfirullah. Ini kejahatan, kekufuran. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya, bukan di sini, bukan bersama kita dalam artian zatnya, tidak. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya karena Allah maha besar, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maka bagi Allah semua dekat. Dekat, sangat dekatnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, dikatakan selanjutnya, fadzikruhum a'zamu athamihim wa auzarihim. Berarti zikirnya mereka adalah sebesar-besar dosa mereka. Zikirnya mereka sebesar-besar kezaliman mereka, wizir-wizir mereka, dosa-dosa mereka. Mengapa? Karena zikirnya dengan menolak sifat. Berbeda dengan kaum muslimin ahlus sunnah yang memuji Allah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Berbeda dengan ahlu sunnah yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang ada dalam Quran dan sunnah, menyebut sifat-sifatnya, menyebutkan ketinggian sifat kesempurnaannya. Ya arhamar rahimin, ya hayyun ya qayyum, memanggil nama-namanya. Nama yang mulia, nama yang tinggi. Adapun mereka zikirnya Allah tidak begini, Allah tidak begitu, Allah enggak punya sifat, Allah enggak punya nama, Allah tidak punya sifat ini, Allah enggak punya sifat itu. Itu zikirnya mereka. Bal ya yu'aqabuna min yadhkuruhu bi asma'ihi wa sifatihi wa nu'uti jalalihi. Bahkan mereka justru memusuhi, memerangi orang-orang yang menyebut nama-namanya dan sifat-sifatnya dan sifat kemuliaannya. Memusuhi wa yarmunahum bil adwa, dan menjuluki, melempar mereka dengan tuduhan-tuduhan. Allatihum ahaqqu biha wa ahluha, tuduhan yang sesungguhnya mereka lebih pantas menyandangnya. Mereka lebih pantas dengan tuduhan itu. Wa hasbudil basirah wa hayatul qulub, ma yara ala kalamihim min al-qaswa wal maqd wat tanfir an mahabbatillah ta'ala wa ma'rifatihi wa tauhidihi wallahu al-musta'an. Dan cukup bagi orang yang memiliki basirah, pandangan, cukup bagi orang yang memiliki hayatul qalbi, kehidupan hati, cukup bagi mereka ma yara ala kalamihim, cukup bagi mereka orang yang memiliki pandangan, orang yang memiliki kehidupan hati, cukup bagi mereka ketika melihat ucapan-ucapan para penolak sifat tadi, cukup ucapan mereka mengandung qaswah, kekerasan hati, wal maqt, kemurkaan, wan tanfir, mengandung tanfir, menjauhkan manusia dari Allah. Allah tidak mendengar, Allah tidak berbicara, Allah tidak di atas, Allah tidak, astagfirullah. Cukup ini bukti kalau mereka justru menjauhkan orang dari Allah SWT. Sudah pernah kita sampaikan, kalau ada orang yang berkata kepadamu, saya percaya ada sesuatu yang tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak, semuanya tidak, kamu percaya? Ya gak akan percaya. Kamu pasti akan berkata, ya berarti gak ada. Ada, ya terangkan sifatnya. Gak ada sifatnya, ya gak mungkin. Kalau ada, pasti ada sifatnya. Aku melihat makhluk begini, sifatnya begini, begini, begini, begini. Baru percaya. Itu pun kalau kita sudah bisa mempercayai orang itu jujur. Barakallahu fikum. Kalau dikatakan berimanlah kepada Allah, kata mereka ini, kata mereka, di mana Allah? Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak depan, tidak di belakang. Yang berarti enggak ada. Ada Tuhan kita, tapi tidak di mana-mana. Ya berarti enggak ada. Susah untuk mempercayai yang seperti ini. Kalau ada, sebutkan di mana. Dan itu ditanyakan oleh Nabi kepada seorang budak perempuan. Aina Allah? Di mana Allah? Menunjuk ke atas. Artinya di tempat yang paling tinggi. Dibenarkan oleh Nabi. I'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia, berarti dia beriman. Itu baru satu sifat ketinggian. Bagaimana kalau seluruh sifat ditolak? Tidak bisu, tapi tidak bicara. Tidak tuli, tapi tidak bisa dengar. Tidak punya sifat mendengar. Tidak bisa melihat, tidak pula buta. Tidak, seterusnya dibahas. Ya itu menjauhkan orang dari Allah, bukan mendekatkan kepada Allah. Ini kalimat terakhir dari beliau rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya mereka ini justru menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna tanfir, menjauhkan. An mahabbatillah, dari mencintai Allah. Wa ma'rifatihi, menjauhkan dari pengenalan kepadanya. Wa tauhidihi, menjauhkan dari mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Naktahi bi'adal qadr. Barakallahu fiikum.